Masih kita membahas tentang illah-illah yang menghalangi isim dari sorf. Ya. Telah dijelaskan bahwasanya isim itu terhalang dari sorf ketika padanya ada dua illah. Yang pertama adalah illah yang kembali kepada lafaz. Ada berapa illah yang kembali kepada lafaz? 6 sebutkan. Yang pertama ziyadah alif wa nun. Wajumah. Apa? Irfa' sawtak apa? Waznul fi'l. Adil. Ta'nif. Apa? Tarkib masjid. Adapun illah yang kembali kepada makna hanya ada berapa? Dua, yaitu alamiah dan wasfiyah. Kemudian juga isim itu terhalang dari sorf ketika padanya ada satu illah yang menduduki posisi dua illah. Apa saja? Yang pertama sihah mental jumur, yang kedua ta'nits bil alif. Dan sekarang kita masuk ke yang keberapa? Yang kedua ya, dari illah yang kembali kepada lafaz ya. Telah disebutkan bahwasanya illah yang kembali kepada lafaz ada 6. Sudah kita lewatkan. Di antaranya ujmah, tambahan alif dan nun, tarkib. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang illah yang kembali kepada makna as-sifah. Illah yang kembali kepada lafaz yaitu alamiah menghalangi isim dari sorof bersama 6 illah yang lain. Adapun illah yang kembali kepada makna sifat ini menghalangi isim dari sorof bersama 3 illah yang lain. Wa amma sifatu fatamna'u sorfa ma'a thalathati asya'a. Adapun sifat, maka sifat menghalangi isim dari sorof bersama 3 illah yang lain. Tadi kalau pada alamiah menghalangi isim dari sorof bersama 6 illah ya. Kalau pada sifat menghalangi isim dari sorof bersama 3 hal ataupun 3 illah yang lain. Yang pertama ma'al adli, bersama adl, yaitu keluarnya isim dari bentukan aslinya. Telah kita lewatkan bahwasanya adl ada berapa macam? Ada 2. Yang pertama adl yang hakiki, yang kedua adl yang takdiri. Di mana saja terjadinya adl yang hakiki itu? Pada sifat. Ya, seperti lafaz uhad sampai ashar ataupun mauhad sampai ma'syar. Juga ditambahkan al-ukhor. Ya, juga ukhor dan ams. Kemudian di mana saja terjadinya adl yang sifatnya takdiri? Pada pada alam nama-nama. Seperti apa? Umar dari Amir. Kenapa disebut dengan adl yang sifatnya takdiri? Pada contoh Umar, Zufar. Karena para ahli nahu mendapati isim-isim tersebut dalam keadaan apa? Mamnu' minas sharf, dan tidak mendapati padanya illah. Hanya ada padanya satu illah saja, itu apa? Alamiah. Kalau dibiarkan seperti ini, maka akan merusak kaidah mereka, ya kan? Sehingga dicarilah, ya, illah yang pas, kira-kira apa yang dekat. Maka ditakdirkanlah illah pelengkap tersebut, yaitu apa? Adil. Ma'al adil kama taqaddam fi masna wa thulatha. Jadi wasfiyah menghalangi isim dari sorof bersama adil, sebagaimana yang telah lewat pada contoh masna thulatha. Ja'al qaum masna ataupun thulatha. Ya. Masna diadalkan dari apa? Isnain isnain. Thulatha dari salasa salasa. Ya, minal adad al mukarrar, dari bilangan yang diulang. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui faedahnya, yaitu untuk apa? Meringkas ya. Jal qaum isnain isnain lama, tapi masna cukup. Ya. Dan i'rabnya apa di situ? Hal. Iya. Syal qaum masna, al qaum fa'il, masna halnya. Wa ma'al alif wa nun juga sifat menghalangi isim dari sharf bersama alif dan nun. Bi syarti an takuna sifatu ala wazni fa'lan, dengan syarat agar sifatnya itu di atas wazan fa'lan. Fa'lan dengan fathah fa'nya. Wa la yakunu mu'annatsuhu ala wazni fa'lana, dan agar mu'annatsnya tidak di atas wazan fa'lana. Jadi tidak semua sifat yang ada alif lam dan nun yang ada alif dan nunnya kemudian dia mamlu' min ash-sharf, tidak. Khusus ya sifat yang di atas wazan apa? Fa'lan. Dan mu'annatsnya bukan fa'lana, tapi fa'la ataupun yang lain. Yang jelas mu'annatsnya bukan fa'lana. Contohnya sakron. Apa artinya sakron? Orang yang mabuk. Fa inna mu'annatsahu sakra, sesungguhnya mu'annatsnya sakron adalah sakra. Maka dia sakron gharu munsharif. Ja'a sakranu. Ra'aitu sakrona. Marartu bi sakrona. Wa nahu, dan contoh yang lain adalah nadman. Wa nahu titik ya tadi. Wa nahu nadman munsharifun li anna mu'annatsahu nadmana. Idza kana minal munadamah. Adapun contoh nadman, ini sifat kan, padanya ada tambahan alif dan nun. Tapi munsharif nadman ini berbeda halnya dengan sakron. Kenapa? Li anna mu'annatsahu nadmanah, karena mu'annatsnya ada ta' marbutahnya. Nadmanah bukan nadma. Idza kana minal munadamah, ini apabila nadman diambil dari kata munadamah. Munadamah duduk-duduk untuk minum. Nadman maknanya nadim, teman minum. Tapi kalau nadman diambil dari nadim, an-nadim bukan dari munadamah. Kalau munadamah tadi ya teman duduk minum, munadamah berarti duduk-duduk untuk minum. Kalau nadman orangnya, maknanya nadim, teman minum. Nah, adapun kalau nadman diambil dari kata nadima, an-nadim yang berarti penyesalan, maka mu'annatsnya nadma. Maka ini gharu munsharif. Ya, kalau nadman dengan makna orang yang menyesal, itu apa? Gharu munsharif. Kenapa? Karena mu'annatsnya nadma tanpa ta' marbutah. Adapun kalau nadman diambil dari kata munadamah yang maknanya apa? Duduk untuk minum, duduk-duduk untuk minum. Maka ini apa? Munsharif. Ya, karena mu'anatnya nadmanah. Ya. Bisa difahami ini? Ya. Wa ma'a waznil fi'li bi syarti an takuna ala wazni af'al. Dan juga sifat bisa menghalangi isim dari sharaf bersama wazan fi'il. Bi syarti an yakuna ala wazni af'al. Dengan syarat agar wazan fi'il tersebut di atas wazan af'al. Tidak semua wazan, hanya wazan af'al. Ya. Wa alla yakuna mu'annatsuhu bitta, dan agar jangan mu'annatsnya dengan ta. Dan agar mu'annatsnya bukan dengan ta. Contohnya ahmar. Ya, fa inna mu'annatsahu hamra. Contohnya ahmar. Ini ahmar adalah sifat. Ya, yang kemerah-merahan. Di sini ditambahkan dengan apa? Wazan fi'il, yaitu af'al. Kemudian mu'anasnya bukan dengan ta. Ya, mu'anasnya hamra, bukan ahmarah. Maka ini apa? Ghairu munsharif. Ya. Apa contohnya? Hadza qalamun ahmar. Ya. Hadza qalamun ahmaru. Ishtaraitu qalaman ahmara. Kalau marar itu kurang pas ya. Apa berarti ganti? Mausufnya diganti apa? Ishtaraitu ataupun marartu ataupun nazartu ya. Nazartu ila ila qalamin ahmara, gitu kan. Mamnu' min sharaf, dia sifat di situ. Muannatsnya hamra. Ya. Adapun contoh armal, armal apa artinya armal? Hah? Janda. Itu munsharif li'anna mu'annasahu, karena kenapa? Kok munsharif padahal dia sifat. Kemudian di atas wazan af'al. Dia munsharif karena mu'annasnya dengan ta. Kalau armal berarti duda ya. Kalau armalah dengan ta marbutuhnya. Keliru tadi. Armal duda. Ya, kalau janda armalah. Li'anna mu'annasahu karena mu'annasnya armalah. Ya. Apa dalam hadis as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Iya. Orang yang berupaya membantu para janda wal miskin kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa yajuzu sarfu ghairul munsharif litanasubi ka qira'ati Nafi'in salasilau wa aghlala. Iya. Wa qawariran. Ya. Jadi boleh pula untuk mensharf, mentanwin isim yang ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Litanasubi, dalam rangka keselarasan dalam qiraah. Jadi keselarasan dalam qiraah itu adalah perkara penting di sisi qurra, sehingga sebagian qori membaca contoh salasila. Ya, seperti di sini sebutkan, seperti qiraah Nafi', qiraahnya Nafi' membaca salasila dengan tanwin. Salasilau aghlalau wa sa'ira. Ya, dengan ini, ya dengan ditanwinnya salasila maka selaras semuanya, tanwin semua. Ya. Juga qawariro. Ya, yang dibahas qawariro yang pertama, yang kedua. Hah? Qawariro yang mana? Apa ayatnya? Hah? Hah? Apa ini? Hah? Coba disebutin ayatnya apa? Surat, hah? Iya. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddati wa kawabin kanat qawarira. Qawarira min fiddah. Jadi qawariro yang pertama tanwin jelas sudah. Yang kedua itu pada qiraah yang kita baca itu tanpa tanwin. Tapi dalam qiraah yang lain, ya qiraahnya Nafi' itu juga sama mentanwin qira apa qawari yang kedua untuk menyelaraskan dengan yang sebelumnya. Ya. Wa yusqona fiha ka'san. Apa tadi? Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawariran qawarira. Ya. Wali daruratis syi'ri, dan juga karena darurat syi'r juga boleh. Yang seharusnya tidak bisa dimasukkan sharaf, kemudian sharaf. Ya, namanya darurah. Ya. Ya, selesai dengan ini pembahasan tentang apa? Al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak munsharif. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang belum paham? Masih ajam ini nama dalam bahasa ajam. Iya. Masih ingat enggak makna ajam itu apa? Ya. Makna ujumah. Iya, antakun al-kalimah min wab'il ajami. Iya. Kemudian apa syaratnya? Syarat dari kalimat yang ajam itu ghairu munsharif. Ada berapa syarat? Syarat yang pertama apa? An takuna alaman fil ajamiyah. Yang kedua, ya an takuna zaidan ala salas. Ya, ala salasa. Jadi tidak semua isim yang dinukilkan dari bahasa ajam itu ghairu munsharif. Ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, agar alam tersebut ataupun agar kalimat tersebut adalah alam ataupun nama pada bahasa ajamnya, ataupun apa, bukan alam, tapi ketika dipindahkan ke dalam bahasa Arab langsung dijadikan sebagai alam, belum di gunakan untuk penggunaan yang lain. Belum didofahkan, belum dikasih alif lam, belum digunakan sebagai isim jenis, maka dia juga sama. Ya, sebagaimana ketika dijadikan sebagai alam pada bahasa ajamnya. Yang kedua, agar nama tersebut lebih dari 3 huruf. Ya. Adapun kalau nama tersebut diambil dari bahasa ajam dan dia sebagai jenis pada bahasa tersebut, kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Arab, tidak langsung dijadikan sebagai nama, maka ini apa? Munsharif, contohnya apa? Lijam. Ini kan nama lijam. Nama apa itu lijam? Nama kekang kuda. Ya, kenapa dia munsharif? Ya, karena ya, dia pada bahasa ajamnya bermakna apa? Isim jenis. Ya. Kemudian apa? Qalun, ya itu ya. Qalun. Qalun itu munsharif atau ghair munsharif? Para contoh qalun. Ghair munsharif ya. Kenapa? Padahal dia pada bahasa ajamnya isim jenis kan, maknanya jayid. Kenapa dia ghair munsharif? Ya karena diambil dari bahasa ajam langsung digunakan sebagai nama, nama qiraah. Adapun lijam tidak langsung dijadikan sebagai nama. Iya. Kemudian pada contoh Nuh, Hud, itu kenapa munsharif padahal diambil dari bahasa ajam? Karena ya terdiri dari 3 huruf. Sebutkan nama-nama nabi yang munsharif. Apa saja? Terkumpul dalam ucapan apa? Sun Syamlah, Sun Syamlah. Apa artinya Sun Syamlah? Hah? Sona ya sunu sun. Jagalah, Syamlah persatuan, ya. Berikutnya tentang an-nakir wal ma'rifah, tapi waktunya tinggal 5 menit. Hafalan tadi sampai selesai ya? Ya. Wali barudu syair dari situ. Belum. Sudah. Belum. Ya, kita manfaatkan untuk ini aja. Soal-soal barangkali ada yang mau ditanyakan. Tanggung kalau masuk ke bab berikutnya. An-nakir wal ma'rifah. Sebelumnya sudah. Sudah kan sebelumnya? Coba dicek lagi. Apa? Iya. Sifat. Kan artinya sifat tuh. Dua-dua. Iya. Bukan maknanya sifat dalam istilah nahu. Iya, sifat nan ma'ud bukan. Sifat maknanya saja, maknanya. Ya. Paham kan sifat maknanya telah kita lewatkan? Madalla ala ataupun madalla ala ma'nan qa'imin li ghairi, apa yang menunjukkan makna yang tegak untuk yang lain. Ini makna yang sifatnya umum, sifatnya bukan sifat mausuf, ya. Kalau pada contoh tadi kan kita sebutkan i'rabnya ja'a al-qaumu matna-matna sebagai apa? Hal. Ya. Itu i'rabnya. Yang kita maksudkan dalam pengertian as-sifat di sini bukan dalam bahasan apa? Ilmu nahu tadi, tapi maknanya secara lughah, yaitu apa yang menunjukkan kepada makna yang tegak pada yang lainnya. Tanpa yang lainnya enggak jelas gitu. Ya, dia datang kadang sebagai khobar. Ya, kadang sebagai khobar. Kalau itu dalam surat Fatir, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya Rabbi, apa? Eh? Apa? Apa tadi? Uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Apa sebagai apa? Kalau ajnihah mudhaf ilai, uli ajnihatin. Apa? Sudah pernah kan sampaikan kan ya? Rasanya bisa digunakan sifat ya dalam bentuk adad ini untuk tiga, untuk tiga perkara, sebagai khobar, sebagai hal, satunya lagi masih ingat enggak? Apa? Apa ki? Ya PR. Sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.